Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukilkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri dalam Taliq atau catatan kaki yang sangat panjang ini, yakni permasalahan terkait dalam masalah hukum berobat. Hukum berobat apakah wajib ataukah tidak. Kemudian apalagi dikatakan daruroh. Perhatikan, wajib ataukah tidak hukum berobat ini, apalagi sejauh dari apa yang kita dengar, yakni ada yang mengatakan apa? Daruroh. Dan daruroh itu adalah lebih tinggi daripada wajib, perkara yang harus tidak bisa tidak kecuali harus dilaksanakan. Dan mereka nampaknya mengkiaskan dengan apa? Dengan aklul maita memakan bangkai karena daruroh. Apa darurohnya? Khawatir mati jika tidak makan. Dan di sini dibedakan oleh Syekhul Islam tentang dua hukum permasalahan ini. Hukum makan bangkai karena ditakutkan kalau enggak makan akan mati, dan hukum berobat ketika dia atau ketika seseorang kena penyakit. Perhatikan, kita ulangi lagi insyaallah. Waqala Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa dalam jilid 21 halaman 563, amma ibahatuha yakni aklal maita lidharurah fahakun. Kata Syekhul Islam, adapun membolehkan makan bangkai karena suatu darurah adalah benar. Walaysa tadawi bidaruratin, dan berobat bukanlah perkara yang darurah. Liwujuhin, karena ada beberapa segi membedakan antara makan bangkai karena darurat dan berobat. Dan antara berobat. Mohon di sini. Dan kalimat darurah insyaallah kita sudah mafhum apa yang dimaksud dengan darurah. Segi-segi yang akan disebutkan perbedaan antara berobat dengan makan bangkai. Ahadiyah, satu di antara segi yang membedakan, anna katsiran minal mardo au aktsarul mardo yashfuna bila tadawin. Sesungguhnya banyak dari kalangan orang-orang yang sakit atau kebanyakan orang-orang yang sakit mereka sembuh tanpa berobat. La siyama fi ahlil wabr wal qura wasakinina fi nawahil ard. Lebih-lebih lagi orang-orang yang disebut dengan ahlul wabr, yakni orang-orang yang ada di pedalaman, di kampung-kampung, atau orang-orang yang tinggal di nawahil ard, yakni apa, di kita katakan mungkin di pelosok-pelosok Yasfihumullahu bima khalaqa fihim minal quwa al-matbu'a fi abdanihim. Rafi'a lil marad. Allah menyembuhkan mereka dengan apa yang Allah telah ciptakan pada mereka, yakni berupa kekuatan yang menjadi tabiat di badan-badan mereka yang bisa menolak penyakit. Rafi'a bisa mengangkat penyakit, bisa menepis penyakit. Wa bima yuyassiruhu lahum min nau'i harakatin wa amalin au da'watin mustajabatin au ruqyatin nafi'atin au quwatin lil qalb wa husnit tawakkul ila ghairi dhalik minal asbab al katsira ghairi dawa. Yakni Allah menyembuhkan banyak dari orang-orang yang tinggal di pedalaman tadi dengan apa yang Allah ciptakan pada mereka, bentuk kekuatan yang sudah menjadi tabiat di badan-badan mereka yang bisa menolak penyakit. Dan dengan apa yang Allah berikan kemudahan bagi mereka berupa bentuk gerakan dan amalan atau doa yang diijabahi atau ruqyah yang bermanfaat atau kekuatan bagi hati atau bagusnya bertawakal atau tawakal yang bagus, sampai pada yang lain dari beberapa sebab yang sangat banyak selain berobat, selain obat. Fa amal aklu fa huwa daruriyun. Dan adapun makan, memang pada dadnya dia adalah perkara yang daruri, perkara yang harus. Walam yaj'alillahu abdanal hewan takumu illa bil ghida. Allah tak pernah menjadikan badan-badannya hewan itu bisa tegak kecuali dengan makanan. Jadi di sini hewan adalah mencakup adalah manusia juga. Karena ucapan hewan itu mencakup juga manusia, sebagian alul kalam mengatakan apa? Al-insanu hewanun natik. Insan adalah hewan yang berakal. Jadi manusia pun juga seperti itu. Enggak mungkin badan manusia ini bisa tegak kecuali dengan makanan. Falau lam yakul lamata. Maka jikalaulah hewan tadi tidak makan, pasti dia akan mati. Fasabata bihadza anna tadawi laisa minad darura fi syai'in. Maka tertetapkan dengan penjelasan ini, sesungguhnya berobat adalah bukan termasuk perkara yang darurat sedikit pun. Jadi di sini terbedakan antara makan dan berobat. Karena tadi disebutkan bahwasanya banyak manusia yang tanpa berobat sudah sembuh, bisa menghilang, bisa menolak penyakitnya dari sisi kekuatan badan yang menjadi tabiat. Dan ini bisa dijadikan fakta. Ya kan, orang yang mungkin kena penyakit demam atau luka dan semisalnya sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Taruhlah seperti seorang yang mungkin kakinya patah tulang dan semisalnya, dia kan sembuh tanpa diobati, sambung dengan sendirinya, iya toh. Nah itu, walaupun bentuknya nanti mungkin bengkok atau semisalnya, itu perkara, tapi dia akan sambung. Demikian juga orang yang mungkin kena serangan sakit kepala dan semisalnya atau penyakit yang lain. Dan juga akan dibawakan beberapa contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan terhadap seorang perempuan hitam antara berobat dan antara apa? Disuruh sabar. Maka kalau itu segi yang pertama telah kita baca, segi yang kedua wasaniha. Segi yang kedua dari sisi-sisi perbedaan antara berobat dengan makan. Annal akla inda darurah wajib. Sisi yang kedua, perbedaan antara berobat dan makan atau makan dan berobat. Sesungguhnya makan ketika ada suatu keharusan maka wajib. Qala Masruq. Tahu Masruq? Masruq adalah seorang tabi'i. Masruq adalah orang tabi'i. Manitturro ilal maitati falam yakul famata dakhalan nar. Berkata Masruq rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i. Tabi siapa? Muridnya para sahabat. Siapa yang terpaksa harus makan bangkai, sedangkan dia enggak mau makan, lalu dia mati, maka dia masuk neraka. Siapa yang terpaksa harus makan, dan yang ada cuma bangkai, enggak ada yang lain, kok dia enggak makan, lalu mati, maka dia masuk neraka. Artinya mati bunuh diri maksudnya di sini. Arti diancam neraka adalah bukan kok harus kafir. Dakolan naro ini adalah maksudnya jika Allah tidak mau mengampuni karena dosa besar, tidak kita pastikan dia masuk neraka, tapi diancam dengan ancaman neraka. Bisa diampuni oleh Allah, bisa tidak. Cuma ucapan dakolan naro maksudnya apa? Sekedar ucapan ancaman, bukan kepastian. Watadawi ghairu wajibin. Nah, siapa yang terpaksa harus makan bangkai sementara dia tidak makan, maka kemudian dia mati, maka masuk neraka. Watadawi ghairu wajib, dan berobat adalah tidak wajib. Wa man naza'a fihi khosamat husunnatu. Wa man naza'a fihi, barang siapa yang membantah bahwasanya berobat tidak wajib, dia terbantah oleh sunnah. Apa mana sunnah di sini adalah, yakni hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aiman qala bi wujubi tadawi yuraddu alaihi badal hadis wa ghairihi. Artinya siapa yang berkata tentang wajibnya berobat, dia terbantah dengan hadis ini dan yang lainnya, yaitu fil mar'ati sauda allati khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sabri alal bala wa dukhulul jannah wa baina doa bil afiyah fakhtaratil bala'a wal jannata. Yani seorang perempuan hitam yang diberi pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu pilihan yang diberikan oleh Nabi kepada seorang perempuan ini? Antara sabar di atas musibah yang menimpa dirinya dan dia masuk surga, dan antara dia diberi doa, didoakan oleh Nabi supaya sembuh, ya kan? Fakhtaratul bala'a wal jannah, maka dia tidak memilih sembuh, tapi memilih apa? Memilih tetap menerima musibah dan diberi masuk surga. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan terhadap seorang perempuan tadi. Dia bersabar atas musibah yang menimpa dirinya dan dia masuk surga. Dan antara satunya yaitu apa? Dia tidak sabar dalam musibah tadi, tapi dia diberi doa, didoakan oleh Nabi supaya sembuh, tapi dia milih apa? Milih sabar saja. Sabar musibah yang ada pada dirinya dan balasannya apa? Surga. Dia memilih itu. Walau kana raf'ul marad wajiban lam yakun litakhyiri maudiun. Dan jikalaulah menghilangkan penyakit itu perkara yang wajib, yakni berobat. Dan jikalaulah menghilangkan penyakit, raf'ul marad, terangkatnya penyakit adalah wajib. Bagaimana terangkat? Dengan berobat atau doa. Itu adalah wajib. Maka lam yakun litakhyir maudiun, enggak ada lagi pilihan di sini, suatu tempat, enggak ada tempat untuk diberikan pilihan terhadap perempuan tadi. Artinya lam yakun litakhyir maudiun. Kalau wajib berarti apa? Harus dilakukan pengobatan. Kenapa diberi pilihan? Berarti tidak wajib. Nabi memberikan pilihan. Seandainya berobat itu adalah suatu perkara yang daruri, tidak bisa tidak kecuali berobat, penyakit adalah harus diobati, kalau enggak termasuk kesalahan, kenapa harus dikasih pilihan untuk sabar dan masuk surga? Kenapa dikasih pilihan? Berarti dengan adanya pilihan berarti apa? Tidak wajib. Maaf dok. Seperti kita katakan suatu perkara yang wajib, masa dikasih pilihan? Enggak ada namanya wajib dikasih pilihan, gimana? Berarti ada harus dilakukan itu. Walastu a'lamu salifan au jabat tadawi. Perhatikan di sini walastu a'lamu, walastu ana. Yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan aku belum pernah mengetahui salifan. Apa makna salifan? Orang yang telah berlalu dari para salafus saleh yang mewajibkan berobat. Jadi kalimatnya Ibnu Taimiyah ini bukan kalimat sembarangan. Beliau ini adalah seorang yang memiliki istiqra, kemampuan menelaah yang tidak bisa dijangkau oleh orang yang lain. Mahfum? Kemampuan menelaah ucapannya para ulama terdahulu yang kadang orang lain enggak mendapatkannya. Nah, beliau telah memastikan aku belum dapat seorang pun dari para salafus saleh yang mewajibkan berobat. Ini segi kedua untuk dibedakan antara berobat dengan makan yang kalau enggak maka akan mati. Masalah suhai yang ketiga adalah dari siapa? Dari sisi perbedaan antara berobat dan makan. Anad dawa'a ini bacaannya apa? Mabni majhul. Nah, begitu belajar kok di luar gimana? Sini duduk dengarkan. Yang ketiga, segi ketiga perbedaan antara makan dan berobat. Bahwasanya dawak, bahwasanya obat itu tidak yustaikon. Apa maknanya? Apa maknanya? Tidak pasti. Tidak meyakinkan. Gimana? Tidak jaminan. Nah, bahasanya macam-macam bisa kita katakan enggak pasti, enggak jaminan. Bal wa fi katsirin minal amrad la yudannu daf'u lil marad. Bahkan banyak dalam penyakit, bal wa fi katsirin minal marad, bahkan banyak dari penyakit-penyakit itu tidak ada lagi bisa diperkirakan untuk hilang dari seseorang, maksudnya sembuh. La yudaf'ulul marad. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit itu yang sudah enggak ada lagi apa prediksi untuk sembuh. Itlau uturida dalika lam yamut ahadun. Dan jikalaulah bahwasanya penyakit obat itu adalah, jikalaulah berobat itu adalah kita berikan suatu kepastian pasti sembuh, maka tak ada seorang pun yang mati. Enggak ada seorang pun yang sakit mati, maksudnya di situ. Jikalaulah bahwasanya obat itu adalah suatu kepastian, jaminan, maka enggak ada seorang pun yang sakit mati. Itlau uturida dzalika lam yamut ahadun, dan apa? Lam yamut ahadun bisababil marad, begitu. Enggak ada seorang pun yang mati dengan sebab penyakit, kalaulah bahwasanya berobat itu pasti. Fi khilafi daf'i ta'am lil masghaba wal maja'ah fa innahu mustaikinun atau mustaiqanun fi hukmi sunnatillahi fi ibadihi wa khalqihi. Lain dengan masalah daf'i ta'am lil masghaba wal maja'ah. Apa mana dapat di sini? lain dengan tidak makan karena masgoba dan karena majaah, karena kelaparan. Masuk maka sungguh tidak makan adalah satu perkara yang bikin kepastian dengan hukum sunnatullah pada hamba-hambanya dan ciptaannya. Kalau tidak dikasih makan, secara yakin dia akan mati. Coba seorang tidak dikasih makan satu bulan, dua bulan, tiga bulan, tidak makan, tidak minum, ya sebagaimana sunnatullah ya mati. Ya. Tapi kalau obat, tidak ada kepastian dengan berobat penyakitnya sembuh. Nah, dari sini perbedaan yang ketiga antara makan dan berobat. Mahbum ya? Tayyib. Warabi'uha yang keempat, segi yang keempat, sisi perbedaan antara makan dan berobat. Anal marada yakulu lahu adwiyatun syatta. Sesungguhnya penyakit itu ia memiliki obat-obat yang banyak. Adwiya itu jamak dari kata dawa. Dawa mananya obat. Jamaknya adwiya. Bahwasanya penyakit itu ia memiliki obat yang banyak, baginya obat-obat yang banyak. Ya kan? Maka seperti sekarang pun kita sering menjumpai ada berobat yang melalui apa? Herbal, melalui pijat, melalui apa lagi? Fisioterapi, apa lagi? Medis. Nah, itu semuanya apa? Macam-macam pengobatan untuk penyakit, ruqyah. Itu juga termasuk apa? Pengobatan. Fa idza lam yantafi bil muharram in untukila ilal muhallal. Jika penyakit itu tidak tertolak dengan cara yang haram, akan dipindahkan kepada perkara yang caranya halal. Jadi perhatikan, jika penyakit itu tidak tertolak dengan cara yang diharamkan, tentunya dipindahkan kepada cara yang dihalalkan. Wa muhalun an la yakuna lahu fil halali sifaun aw dawaun. Dan mustahil penyakit itu akan tidak ada baginya dalam penyembuhannya ataupun obatnya pakai cara yang halal. Mustahil akan ada penyakit yang tidak ada pengobatannya itu kecuali dengan cara yang selain apa? Yang halal. Nah, jadi muhal an la yakuna lahu fil halali sifaun aw dawaun. Mustahil penyakit itu enggak ada baginya dalam penyembuhannya atau pengobatannya dengan cara yang halal. Mafhum? Nah. Walladzi anzala da'a anzala likulli da'in dawa'a ilal maut. Dan yang menurunkan da' itu adalah apa? Penyakit. Dan yang menurunkan penyakit, dialah yang menurunkan masing-masing penyakit diturunkan baginya apa? Oh, obat. Kecuali mati. Mati enggak ada obatnya. Yang namanya penyakit Allah yang menurunkan. Allah lah yang menurunkan apa? Bagi semua penyakit, oh, obat kecuali penyakit mati. Wala yajuz ayyakuna adwiyatul al-adwa'i fil qismil muharram. Dan enggak boleh akan keberadaan obat-obat untuk penyakit itu dalam bagian yang diharamkan. Sedangkan Allah yang Maha Suci, Dia adalah Ra'uf Rahim. Allah adalah yang Maha Suci, Dia adalah Ar-Ra'uf, apa? Penyayang, pengasih. Allah adalah bersifat penyayang dan pengasih. Bagaimana obatnya penyakit tidak ada bagian yang halal, tapi bagian yang haram saja? Nah, ini adalah mustahil. Perhatikan rezeki. Perhatikan. Wa ila hadza al-isharatu bil hadis al-marwi inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama 'alaiha. Kepada ini adanya isyarat dengan hadis yang diriwayatkan, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan sembuhnya umatku dalam perkara yang Allah haramkan atas umat tersebut. Yani Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan sembuhnya umatku ini pada perkara yang diharamkan atas umatku. Bi khilafil masghaba fa innaha wa in intafa'at bi ayyi ta'amin uttufiqa illa annal khabitha innama yubahu inda faqti ghairihi. Lain dengan al masghaba. Apa masghaba di situ? Kelaparan. Beda dengan masalah kelaparan. Sekalipun sesungguhnya kelaparan tersebut dia bisa tertolak, kelaparan tadi bisa terhilangkan, kelaparan tadi dengan makanan apapun yang bisa didapati, utufiko bisa didapati, melainkan makanan yang khabis, makanan yang jelek itu hanya saja dibolehkan ketika apa, ketika yang baik tidak ada. Nah, lain dengan masalah apa, kelaparan. Sesungguhnya walaupun kelaparan tadi bisa terhilangkan lapar tadi dengan makanan apapun yang bisa ditemui, yang didapati, melainkan makanan yang khabis, makanan yang jelek hanya saja dibolehkan ketika selain yang baik enggak ada. Yang ada cuma yang jelek saja, seperti bangkai. Bain sawarta misla hadza fi dawa fatilka suratun nadiratun. Atau fa in suwirat mislu hadza fi dawa fatilka suratun nadiratun. Artinya apa? Kalau kita membayangkan hal seperti ini, seperti tadi apa? Seperti menghilangkan kelaparan tadi, caranya bisa dengan cara apa saja yang bisa dimakan. Itu adalah, kalaulah mungkin bisa dibayangkan, itu adalah gambaran yang sangat jarang. Gambaran yang sangat jarang. Li'annal marada andaru minal ju' bikathirin wa ta'ayyun ad-dawa al-mu'ayyan wa adami ghairihi nadirun falayun taqadu hadza. Karena penyakit itu andaru minal ju'. Andar, pemana andar? Pemana andar? Karena penyakit itu adalah andar minal ju', artinya apa? Penyakit itu dibanding dengan lapar, dia adalah minim. Jauh perbedaannya. Dan kemudian penyakit itu pun demikian, penyakit itu adalah obatnya adalah harus obat ini tertentu, dan yang lainnya adalah enggak mungkin. Ini juga nadir, ini juga apa? Jarang. Artinya obat itu untuk penyakit banyak. Satu macam penyakit obatnya bukan cuma satu macam saja. Macamnya macam-macam. Nah, seperti obat penyakit kanker taruhlah. Apakah obatnya harus kemo sama apa? Kemo sama harus juga operasi? Enggak harus. Apa satu-satunya jalan? Enggak harus. Bisa juga apa? Disembuhkan dengan obat yang lain. Nah, demikian. Maka oleh itu maka dikatakan lain dengan masalah orang kelaparan. Kelaparan apa? Kelaparan walaupun dengan cara makan apa saja bisa dimakan, tapi bisa bilang kelaparan, tapi ketika enggak ada yang baik, maka boleh makan yang jelek. Itu pun ketika makan yang jelek pun, itu pun apa? Qadaru bi qadariha. Jadi seorang yang kelaparan, kalau nanti kalau enggak makan dia akan mati. Maka dia makan cuma apa? Yang penting bisa apa? Menegakkan punggung. Punggungnya enggak boleh, mungkin makan yang punggungnya sampai kenyang-kenyangan gitu. Atau membawa bekal ke sana kemari, membawa bangkai. Enggak seperti itu. Nah. Dan kemudian penyakit ini adalah kejadiannya dengan dibedakan dengan masalah lapar ini. Penyakit itu bisa dikatakan apa? Jarang. Dan juga ketentuannya apa? Obat tertentu dan enggak ada yang selainnya, itu juga jarang. Maka enggak bisa disamakan dengan orang yang sifatnya kelaparan. Wala yuntaqadu biha, maka enggak boleh dibatalkan dengan ini. Jadi penyakit itu enggak harus obatnya cuma satu macam, bisa bermacam-macam. Al anna fil auju as-salifa ginah. Sesungguhnya dalam segi-segi yang telah berlalu adalah telah mencukupi. Artinya apa? Telah mencukupi, yakni segi yang telah berlalu dalam penjelasan bahwasanya penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara yang sangat banyak. Obatnya itu banyak, bukan satu jenis. Kok malah pergi itu, kemana itu? Oke, baik. Wa khamisu, dan yang kelima, wa fi fikul bab anallah ta'ala ja'ala khalqahu muftakirina ila ta'am wal ghida la tandafi'u maja'atuhum wa masgobatuhum illa binau'i ta'am wa sinfihi. Dan segi yang kelima, sisi perbedaan antara makan dan berobat, ada fikul bab. Ini apa? Bab ini adanya fikih di sini yang perlu dipahami. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan hambanya ini benar-benar butuh kepada makanan dan ghidha, sama saja ta'am dan ghidha, makanan, di mana bahwasanya kelaparan mereka tidak akan terhilangkan, tidak akan tertolak kelaparan tersebut kecuali dengan jenis makanan, ya kan, nauk dan sinif, sama saja. Faqad hadana wa 'allamana annau al-kasif lil masghaba al-muzil lil mahmasah. Dan sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepada kami, kepada kita, dan mengajari apa? Macam yang bisa suatu bentuk yang bisa menyingkap kelaparan, yang bisa menghilangkan kelaparan. Nah, yaitu apa? Berupa makanan. Amal marad fa innahu yuziluhu bi anwa'in katsiratin minal asbab dhahirah wa batinah. Dhahiratan wa batinatan. Adapun penyakit, maka sesungguhnya bisa dihilangkan penyakit tersebut dengan macam-macam yang sangat banyak dari sebab-sebab yang nampak dan yang batin. Ruhaniyah wa jasmaniyah. Artinya apa? Menghilangkan penyakit itu bisa cara dohir dan cara batin, ya, cara rohania dan cara jasmania. Nah itu. Seperti tadi, bisa kekuatan hati, bisa apalagi apa? Bagusnya tawakal yang bagus. Ini bisa menghilangkan banyak penyakit. Falam yata'ayyan dawa muzilan. Maka penyakit itu tidaklah penghilangnya harus obat. Enggak harus. Penyakit itu untuk menghilangkannya enggak harus obat. Tsumma dawa'u bi nau'ihi lam yata'ayyan li nau'in min anwa'il ajsam fi zalatid da'al mu'ayyan. Kemudian obat itu sendiri dengan sisi sifatnya lam yata'ayyan, enggak terharuskan untuk bisa sembuh, menyembuhkan badan-badan tertentu dalam menghilangkan penyakit yang tertentu. Artinya, jadi obat itu sendiri, ya kan? Kadang apa? Kadang cocok pada si fulan, cocok enggak cocok pada yang lain, ini maunya begitu. Obat itu sendiri kadang cocok kepada si fulan, ternyata apa? Pada si fulan yang lain tidak cocok, penyakitnya sama. Penyakitnya sama, ternyata apa? Ketika diterapkan beda orang, beda pengaruh. Ternyata pada yang lain enggak efektif, enggak berguna. Nah, ini yang diinginkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tsumma dzalika nau al-muayyan yakhfa al-aktsarin nas wal al-amatihim darkuhu wa ma'rifatu al-khosoh. Kemudian juga obat tertentu tadi juga kebanyakan manusia kadang apa tidak tahu untuk menjangkaunya, untuk mengenalnya. Al-muzawiluna minhum hadzal fan ulul afham wal uqul yakunu rajul minhum qad afna kasran min umrihi fi ma'rifati dzalika tsumma yakhfa alaihi naul marad wa haqiqatihi atau wa haqiqatuhu wa yakhfa alaihi dawa'uhu wa sifa'uhu fa faraqatil asbabu al-muzila lil marad al-asbab al-muzila lil makhmasah fi hadil haqa'iq al-bayyina wa ghairiha fa kadzalika iftaraqat ahkamu wa kama dzakarna. Artinya di sini yang dinilai Ibnu Taimiyah, ya kan? Kadang seorang itu sudah menghabiskan waktu, ya kan? Untuk meneliti obat tertentu, ternyata apa? Habis umurnya untuk mengenalnya, untuk mengetahuinya, untuk menjangkau, ternyata apa? Penyakit tertentu dia nggak bisa mengobati, nggak tahu cara bagaimana pengobatannya, ya kan? Penyakit tertentu dia nggak mendapatkan obatnya, sampai kebingungan. Maka dari sisi ini, sebab-sebab untuk menghilangkan penyakit itu beda dengan sebab-sebab untuk menghilangkan kelaparan. Nah, maka dari sisi ini, maka berbedalah hukum-hukumnya. Berbedalah hukum-hukum kedua perkara tadi, antara makanan dengan berobat. Nah, ini yang diinginkan kalimat yang panjang di sini. Jadi, dari beberapa penjelasan dari Syekhul Islam tadi, kita mengetahui bahwasanya tidak bisa disamakan antara orang yang kelaparan harus makan dan antara orang yang kena penyakit harus berobat, ini beda. Kemudian fa in qulta fama taqulu bima rawal Bukhari fi kitabit tib wa fi kitabil adab min tariqi ibni Uyainah an Isami ibni Urwa an Abihi an Aisyata fi kisati sihri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi fa amara bi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ukhrija qalat Aisyah fa qultu ya Rasulullah fahalla yakni tanasarta fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amal amallahu faqad safani wa amma ana fa akrahu an usira ala nasi sarra wa fi riwayatin min hadzal tanda tariq fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al bi'ra hatta istakhrajahu fa qala hadhil bi'ru allati urituha allati urituha wa ka'anna ma'aha naqa'atul hina wa ka'anna nakhlaha ru'usus sayatin qala fastakhraja qala faqultu afala aita nasarta faqala ama wallahi faqad safani wa akrahu an usira ala nasi syarra ila akhirihi. Jika kau katakan, bagaimana perkataan kamu, apa perkataan kamu dalam apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adab, juga dalam Kitab Adab, dari jalannya Ibnu Uyainah, dari Hisam bin Urwa, dari Urwah, dari Aisyah, dalam kisah tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu ada perkataan, yakni bahwasanya Rasulullah SAW memerintah fa amara bi Rasulullah. Rasulullah memerintah sebagian para sahabatnya untuk mengeluarkan sihir yang diketahui tempatnya, mengeluarkan buhulnya. Fa ukhrija, mengeluarkan apa bu? Untuk mengambil buhul. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, kukatakan, kata Rasul, kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menggunakan nusroh? Nah, engkau tersihir, kenapa engkau enggak pakai nusroh? Perhatikan. Dan nusroh yang dimaukan apa di sini? Halus sihir lil mashuri bisihir mislihi, melepas sihir dari orang yang tersihir pakai sihir yang semisalnya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amallahu, adapun Allah telah menyembuhkan aku dan aku tidak suka untuk menebar keburukan di antara manusia. Dalam satu riwayat dalam jalan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur sampai beliau mengeluarkan buhul tadi dari sumur. Dan beliau berkata, sumur ini yang aku uri tuha. Apa mana uri tuha? Apa mananya? Diperlihatkan mimpi. Jadi sumur ini aku mimpi dalam, aku lihat dalam mimpiku seolah-olah airnya naqa'atul hina. Dan seolah-olah nakhlnya apa? Kurmanya adalah seperti kepalanya setan. Maka dikeluarkan dari situ buhulnya. Berkata Aisyah, kenapa engkau tidak pakai nusroh? Bilang kepada Rasulullah. Faqala, adapun wallahi aku telah disembuhkan oleh Allah dan aku tidak suka untuk menebar keburukan di antara manusia. Fal jawabu an hadzal hadis ayyukal, maka jawaban tentang hadis ini dikatakan laisa bil hadisi ma yadul ala jawazin nusra allati ya min amali syaitan. Perhatikan, dalam hadis ini tidak ada yang menunjukkan tentang bolehnya nusra, yang mana nusra termasuk amalannya setan. Maka perlu diketahui bahwasanya Syekh bin Baz kemarin bilang apa? Perkataannya Sa'id bin Musayyib adalah mutlak. Qaulu Sa'id bin Musayyib mutlakun. Artinya, apakah nusra yang dibolehkan oleh Sa'id itu adalah menggunakan sihir semisal sihir yang mengenal seseorang? Itu mana dalilnya? Apa artinya? Apakah Sa'id bin Musayyib di situ itu membolehkan melepas sihir dengan sihir yang semisalnya? Itu belum ada ketentuan. Maka dikatakan apa? Qaulu Sa'id mutlaqun. Maka di sini dikatakan hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya nusra yang ditawarkan oleh siapa? Aisyah bukan nusra yang dari amalannya syaitan. Faman qala inna murada Aisyah hadza afala dhahabta ila sahirin minas sahara liyuhilla aw liyahilla liyahulla anka sihra man qala hadza fa alai dalil. Artinya, dan barang siapa yang berkata sesungguhnya maksudnya Aisyah adalah ini dari amalannya setan tadi, yaitu tidakkah engkau pergi wahai Rasulullah kepada tukang sihir dari para tukang-tukang sihir itu untuk melepas sihir darimu? Siapa yang berkata ini, maka harus membawakan dalil. Artinya tawarannya Aisyah kepada Rasulullah, kenapa engkau tidak pakai nusra? Kemudian nusra adalah mengeluarkan sihir dengan sihir yang semisalnya, itu bodoh dak dalil. Artinya itu mutlak. Karena nusra itu bisa pakai ruqyah yang syar'i. Juga nusra bisa apa? Pakai melepaskan sihir dengan sihir. Maka kalau itu untuk penentuan bahwasanya yang diinginkan Aisyah adalah pergilah engkau kepada tukang sihir untuk melepas sihir darimu, itu adalah bodoh dalil. Mutlak tadi perlu dalil kalau dibawa kepada muqayyad. Tsumma qauluhu tanasarta mudrajatun min kalami Ibnu Uyainah. Afala tanasarta, ini juga kalimat mudraja. Kalimat mudraja adalah kalimat yang didatangkan oleh seorang rawi untuk menjelaskan maksud. Yaitu siapa? Kalamnya Ibnu Uyainah. Kama wa wadihun min siyakil hadis, bagaimana yang jelas dari susunan hadis ini dari riwayatnya Humaidi. Qala Ibnu Hajar fil Fathah, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, babayana alladhi fasaral murad biqauli afala ka'annahu lam yastahdir al-lafdha fa dzakara bil makna. Baik, masih panjang waktunya anunya. Udah, ini dulu salah kita cukupkan dan besok kita sambung lagi, ya kan? Kita jelaskan besok lagi.